Kita akan membuka dua bagian Alkitab yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang tiga, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Dua Timotius 3 ayat 14 sampai 17 kasih pembatas Alkitab. Satu lagi terambil di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20. Kita akan bacakan yang pertama dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan ayat 14. Jemaat kasih Tuhan bisa membacakan ayat yang berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Satu bagian lagi yang terambil di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, ayat yang ke-20, satu ayat saya cukup. Ya, kita akan bacakan ayat ini kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Nah, tema yang diberikan saya pada pagi hari ini bicara tentang Alkitab adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan, kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar di segala bidang gitu ya. Buku-buku dan karya tulis pun semakin banyak dan cepat diproduksi. Sehingga semakin mudah mencari buku-buku. Karena ada ratusan, kalau kita ke toko buku, Gramedia dan lain sebagainya, ada ratusan judul buku untuk satu bidang tertentu. Semuanya psikologi, filsafat atau teologi gitu ya. Itu karena kemajuan teknologi yang luar biasa yang ikut membantu dalam proses pencetakan buku itu sendiri gitu ya, dan penulis berkarya menulis itu. Itu sebabnya tidak aneh kalau kita katakan bahwa buku-buku atau majalah atau koran sudah menjadi bagian hidup kita sebagai manusia yang mungkin telah menambah pengetahuan kita dan perubahan tingkah laku kita. Tetapi sayangnya dengan bergantinya zaman ke zaman, buku-buku tersebut juga terus berganti, turut berganti gitu ya. Ada yang lengser gitu ya, karena salah. Ada juga yang gak berlaku lagi, mungkin sudah tidak up to date, artinya kuno gitu ya. Ada mungkin gak berlaku lagi karena perlu direvisi, supaya dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tetapi mari kita cermati di antara jutaan buku-buku tersebut, apakah ada buku yang menjelaskan dengan tuntas hal-hal yang terpenting yang dibutuhkan di dalam hidup kita ini? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada buku-buku yang menceritakan asal-usul kita, lalu sekaligus menceritakan, memberitahukan tentang tujuan hidup kita? Bahkan yang kalau saya tambah lagi, bagaimana buku itu bisa menceritakan kemanakah kita akan pergi setelah kita mati? Gitu ya. Jawabannya cuma ada satu buku yang menjelaskan semuanya itu secara berkuasa dan tidak akan pernah menjadi lengser karena adanya perubahan zaman, yaitu Alkitab. Tetapi di sisi lain, di sepanjang zaman, Alkitab merupakan buku atau kitab yang paling dibenci oleh banyak orang. Dan selalu ada saja upaya untuk menghancurkannya dari zaman ke zaman. Tapi ternyata hingga hari ini terbukti bahwa Alkitab masih tetap eksis, ada, dan bahkan menjadi buku yang paling terlaris dibeli oleh banyak orang hingga sekarang ini. Artinya berbeda dengan buku-buku lain yang lengser terus dengan adanya perkembang zaman, tetapi Alkitab begitu punya kekayaan yang luar biasa, selalu up to date begitu ya. Tapi kalau saya lihat ironinya, Alkitab itu tidak hanya mendapat serangan dari luar. Seringkali kita mengkritisi kayaknya serangan luar paling bahaya. Kalau saya lebih cermati lagi, justru yang paling bahaya serangan dari dalam. Bagaimana tipu daya iblis mentrik gitu ya. Sepertinya itu kebenaran tetapi bukan lagi kebenaran yang sejati gitu ya. Sehingga umat tanpa sadar telah dipengaruhi yang pertama, sinkretisme. Orang kalau terpengaruh sinkretisme, maunya kesaksian ya. Khotbahnya isi kesaksian, mujizat, bagaimana dipulihkan. Jadi khotbah-khotbah yang pengajaran udah gak mau lagi. Paling khotbah satu ayat, itu isinya tentang hidupnya. Tentang kesaksian. Tapi seharusnya kesaksian itu penting, tetapi bukan menjadi utama. Yang seharusnya ada doktrin gitu ya. Yang kedua, relativisme. Sehingga orang tidak suka lagi khotbah pengajaran. Pak Roy, kalau khotbah di sini jangan gue bicara tentang doktrin dong. Biasa-biasa aja gitu ya. Yang relatif-relatif aja begitu ya. Karena dari statement itu kita bisa melihat bahwa tanpa sadar umat sudah berbawa bahwa sesungguhnya tidak ada kebenaran yang bersifat absolut lagi. Semua khotbah toh sama saja. Karena semua pun pendeta khotbah pakai ayat firman Tuhan. Begitu ya. Bagaimana kita sering mengkritisi serangan dari luar, tetapi saya lebih mencari dari dalam gitu ya. Bagaimana iblis menipu. Sehingga khotbah yang isinya pengajaran ya kurang disukai ya pada zaman ini. Jadi 10 pendeta khotbah bingung mana khotbah yang benar. Begitu ya. Tetapi saya menemukan sebuah ilustrasi sama halnya ketika kita divonis penyakit kanker stadium 4 begitu ya, stadium 3. Saya percaya kita konsultasi mungkin kalau ada uang nih ya, mungkin kita berusaha 3 dokter, dokter A, dokter B, dokter C. Betul kan? Mungkin satu di Jakarta, satu di Singapura atau Kuala Lumpur, satu di Eropa. Lalu di antara 3 dokter itu kita analisa mana yang paling logis. Betul enggak? Wah, dokter B ini yang paling logis nih. Karena operasi besar, betul enggak? Tetapi saya bingung, umat Kristen begitu cerdas kalau diperhadapkan dengan operasi besar yang menyangkut kesehatan jasmaninya. Tetapi mendadak bodoh ketika mendengar 3 orang pengkhotbah, 10 orang pengkhotbah, enggak tahu mana yang benar. Padahal ini yang jauh yang lebih penting, karena ini menyangkut surga dan neraka. Itu sebab, tanpa sadar, yes, kita sudah mendowngrade loh. Kebenaran firman Tuhan yang bersifat absolut itu. Dan satu serangan lagi yaitu yang dinamakan dengan humanisme. Membawa umat tanpa sadar sudah terjebak juga masuk dalam pluralisme. Atau mungkin bahkan ateisme. Karena semangatnya yang dikatakan sama, ah udahlah yang penting kan berbuat baik saja toh. Toh orang ke gereja juga belum tentu berbuat baik. Toh semua agama juga sama. Itulah statement mereka. Berarti yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, hidup, itu menjadi runtuh. Karena Kristenlah yang satu-satunya memberikan jaminan keselamatan. Dan itu pun terjadi kepada teman saya. Apanya sekolah, dapat beasiswa S3 sekolah teologi di Amerika, filsafat gitu ya. Dia disekolahkan musik di Jogja, pulang jadi gak percaya Yesus sebagai Kristus. Yesus sebagai Tuhan gitu. Saya debat gitu, itu karena teman baik saya. Terus bodohnya saya debatnya dengan emosi. Itu teman saya nyanyi dulu, biasa vokal grup gitu ya. Sama Pak Cico mungkin, apa Manobu Solo. Ini teman saya dari pemuda gitu ya. Saya tahu, papanya itu bisa kuliahin dia. Itu hasil, mungkin ya hidup di dalam Tuhan. Sama kayak Pak Bigman lah, khotbah. Pulang, dikhotbahin di sekolahin ke Jogja, pulang jadi gak percaya Yesus. Saya bilang gini apa debat, gila. Kalau papamu tahu nih begini, betapa gagalnya dia punya anak seperti ini. Tetapi yang saya suka dari dia, memang keluarganya pintar. papanya memang cerdas. Jadi dia kritis, cuman dia dipengaruhi dengan dosen yang punya pengalaman humanisme, tapi humanisme yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan begitu ya. Dan dia punya pacar juga seorang Katolik yang gak terlalu penting lah beragama. Yang penting agama berbuat baik lah. Gitu ya. Jadi tanpa sadar, sepertinya orang Kristen ke gereja ya. Sepertinya orang Kristen sungguh-sungguh beribadah. Tetapi apakah benar kita menempatkan Alkitab ini menjadi otoritas tertinggi? Apakah kita betul-betul yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah gitu ya? Nah itulah yang saya lihat bagaimana begitu cerdasnya iblis dalam memanipulasi ayat firman Tuhan. Kalau kita lihat dari kata harmatia kan tidak tepat sasaran. Seorang hamba Tuhan mengatakan, iblis mungkin kalau iblis yang cerdas tidak perlu 180 derajat untuk membelokkan umat. Dia cukup 1 derajat saja umat sudah belok. Yang mungkin dia pakai ayat firman Tuhan. Tetapi kalau umat Tuhan tidak menguasai Alkitab secara utuh, secara komprehensif, maka sesungguhnya kita sudah belok dari kebenaran itu sendiri. Nah, akibat serangan-serangan inilah, jika umat tidak peka, maka mereka sesungguhnya telah, saya bilang tadi, mendowngrade Alkitab itu secara perlahan-lahan. Bukan lagi sebagai firman Allah, tetapi mungkin sebagai buku agamawi yang hanya dibaca tiap hari Minggu. Mungkin hanya sebagai buku sejarah. Oh, hebat ya, bangsa Israel dan lain sebagainya. Atau mungkin juga sebagai bukti sakti, buku sakti gitu ya. Ada seorang, oh Pak Roy, saya udah berapa kali baca Alkitab bolak-balik, 4 kali. Wah, saya baca 2-4 kali, saya berkat banyak. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dengan baca buku, identik dengan seperti itu, dapat berkat gitu ya. Dia makin rajin baca Alkitab, gitu ya. Tetapi saya yakin statement yang dikatakan dokter Yakub Susabda, terus saya ingat gitu ya. Nah, umat kan ada yang mungkin kurang mengerti, tidak mengerti, atau salah mengerti. Itu sebab perlunya kita belajar terus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin menemukan apa yang menjadi kebenaran yang sejati itu. Dan akhirnya lama-lama tidak hanya sebagai buku sakti, mungkin tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dosen saya dulu waktu Harvest, saya di STT Harvest, saya tingkat 2 kalau nggak salah. Dia pertama kali ngajar, ini orang Manado nih. Dia sebelum ngajar, dia khotbah. Khotbah singkat, 20 menit dia khotbah. Selesai khotbah, dia bodoh-bodohin kita. Dia bilang gini, dia khotbah kan amin, biasanya kan kalau kayak karismatik amin, amin kan. Kalian bodoh semua. Kalian tahu nggak? Ketika saya khotbah, saya sudah menyesatkan kalian semua. Bagaimana kalian mau jadi sarjana teologi? Kalian tahu nggak saya khotbahnya salahnya di mana? Begitu dia buka dengan mengajar seperti itu, langsung nggak ada yang mau ikut tuh. Ah, saya tahun depan aja ambil mata kuliah ini, siapa tahu ketemu dosen yang beda. Ini dosennya giler. Gila. Tetapi akhirnya yang ikut cuma sedikit. Dan akhirnya dosen yang begini diprotes sama mahasiswa ke kampus, minta dikeluarkan. Akhirnya benar dikeluarin. Padahal saya berharap banget ketemu dosen-dosen seperti itu gitu ya. Gila. Jadi bodoh-bodohin. Kalian tahu gak yang saya khotbahkan ini, saya sudah menyesatkan kalian. Kayak ditampar gitu ya. Karena saya tahu, pasti yang kalian baca adalah renungan harian. Dia bilang begitu. Yang harus kalian baca adalah buku utamanya. Ini yang harus kalian telan mutlak-mutlak. Kalau tafsiran itu, kalau renungan itu sudah berupa tafsiran. Tetapi sebagai sarjana teologi, seharusnya kalian baca buku utamanya. Wow. Ada dosen satu lagi, killer juga. Sama, suka ngatain, bodoh, gitu ya. Tapi saya yang dosen itu keluar gitu ya. Gak lama saya diganti gitu ya. Ya, itu menjadi, kita lihat sendiri bagaimana umat Tuhan tidak menyukai tentang kebenaran itu. Itu sebab saya bilang, sungguhnya benarlah kalau kita sudah mendowngrade Alkitab itu. Kita tidak mau mencermati. Ya udahlah, oh saya yang terlalu kritis lah, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, untuk itu mari kita renungkan kembali apa Alkitab itu sebenarnya. Lalu apa inti berita isi Alkitab? Dan apa tujuannya Allah memberikan Alkitab kepada umatnya? Dan yang terakhir mungkin, apakah bukti-bukti? Bukti-buktinya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bukankah Alkitab itu juga sama ditulis oleh manusia? Juga seperti buku-buku lainnya. Tapi benarkah bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Yang pertama kita bahas apa itu Alkitab? Alkitab adalah wahyu khusus di mana Allah menyatakan dirinya hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya melalui Kristus dan Alkitab yang adalah firman yang hidup itu. Yang kita baca tadi kan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20, beritakanlah firman yang hidup itu. Dan oleh karena kasihnya, Allah pun telah berinisiatif untuk menyatakan dirinya dikenali oleh manusia melalui ciptaannya, yaitu wahyu umum. Tetapi saya baru sadar belakangan ini, untuk mengenal bukti bahwa adanya Allah, pasti yang diajarkan wahyu umum dulu, baru wahyu khusus. Tetapi statement dari Martin Luther, tidak mungkin orang mengenal, memahami wahyu umum secara benar dan tepat kalau dia tidak masuk dulu terhadap wahyu khusus. Karena teologi menjadi sumber ilmu yang menyaring segala ilmu-ilmu yang ada. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan. Dengan begitulah, ketika kita masuk dalam wahyu khusus, kita mengenal Allah yang benar, kita pun dapat menempatkan dan memahami semua ciptaan yang ada di bawah kolong langit ini dengan tepat dan benar. Jadi orang yang dikaruniakan dulu di dalam wahyu khusus itu, baru dia bisa mengenal wahyu umum itu secara tepat dan benar. Jadi tidak mungkin kalau itu, kenal itu terbalik begitu ya. Nah, Alkitab juga bukanlah sebuah buku yang diturunkan langsung dari sorga dalam bentuk buku utuh. Tetapi Allah memberikan firman-Nya kepada manusia dengan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menulis dalam banyak gulungan yang harus diuji untuk dinyatakan sah sebagai kanon gitu ya, proses pengkanonan. Saya buka sedikit begitu ya, ini bukan kelas ABC tapi ini cukuplah untuk memodali kita gitu ya, tahu. Karena Alkitab ini gak langsung jadi gubrok gini ya, 66 Alkitab, karena ada terjadi sebuah pengkanonan begitu ya. Pengujian dari kitab-kitab itu sendiri. Mungkin statement yang dikatakan Yesus itu penting, aku datang bukan untuk membatalkan, tetapi aku datang untuk mengenapi. Jadi sesungguhnya diberi perjanjian lama, sampai perjanjian baru, dengan statement yang dikatakan Yesus itu, kita bisa clear, bisa tahu bahwa sesungguhnya ada garis benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi bapak-bapak gereja dalam proses pengkanonan memikirkan, benar gak nih kitab Kejadian nyambung sama Keluaran? Benar gak nih kitab Kejadian nyambung sama Matius? Benar gak nih kitab Kejadian nyambung sama Wahyu? Benarkah semuanya ada garis benang merahnya? Karena kalau lari dari patternnya, mereka tidak masuk dalam proses pengkanonan. Nah, kanon di PL sekitar tahun 400 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir ya, yang dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Matius 26 ayat 52, lalu para rasul, lalu Philo, lalu Yosefus, Yosefus yaitu ahli sejarah Israel, serta Talmud Babylon. Nah, di dalam PL ini ada 39 kitab, dan dibagi menjadi tiga ya, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Sastra. Sedangkan di dalam kanon PB, pada tahun 367, pada surat Pasca Athanasius yang ke-39, ditemukan daftar 27 kitab perjanjian baru yang diterima oleh pada waktu itu gereja-gereja timur di Mediterania. Sedangkan gereja-gereja di barat baru menerima kanon di PB ini 30 tahun kemudian. Kemudian dalam Konsili Kartago di tahun 397 Masehi akhirnya terjadi pengkanonan perjanjian baru ini. Lalu nanti pada tahun 419 Masehi, kanon PB ini disusun secara lengkap. Artinya sudah ada 39 Alkitab Perjanjian Lama dan 27 Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi ada tiga ketentuan dalam proses pengkanonan itu. Yang pertama, apakah kitab tersebut ditulis dan disahkan oleh para nabi atau rasul? Yang kedua, apakah kitab tersebut diakui otoritasnya di kalangan gereja mula-mula? Lalu yang ketiga, apakah kitab tersebut mengajarkan hal-hal yang selaras dengan kitab-kitab lainnya yang telah masuk dalam proses pengkanonan? Gitu kan? Mungkin kalau satu saya ambil, hampir-hampir saja kitab Yakobus tumbang. Karena kalau kita baca dari kitab Yakobus doang, mungkin kalau kita salah ngerti, banyak kan orang salah ngerti kan, seolah-olah keselamatan karena perbuatan. Itu bertentangan dengan kitab Roma dan Efesus, di mana Paulus letterlek sekali menerangkan bahwa keselamatan semata-mata karena kasih anugerah. Tetapi justru sebaliknya, kitab Yakobus ada justru memperlengkapi. Karena itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti koin ya. Tak angka dan gambar. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika Yesus yang mengatakan, jadikanlah buah sesuai dengan hasil perbuatan. Buah dulu apa bertobat dulu ya? Pasti bertobat dulu ya. Baru maka orang beriman pasti berbuat baik. Tapi orang berbuat baik belum tentu dia. Jadi perbuatan baik di dalam kitab Yakobus bukan sebagai penyebab orang beriman. Tetapi perbuatan baik di dalam kitab Yakobus sebagai akibat dia sudah beriman kepada Kristus. Jadikanlah buah sesuai dengan hasil pertobatan. Nah, cuman kita harus lihat juga bagaimana mengkaitkan ayat gitu ya supaya kita tidak terjebak. Lalu yang poin yang kedua sekarang, apa inti berita dalam Alkitab? Isinya apa sih sebenarnya intinya? Kalau saya ringkaskan simpulan, yang pertama ada empat. Di mana manusia diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling spesial gitu, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu yang kedua, bagaimana diceritakan di sana manusia jatuh dalam dosa karena telah melanggar perintah Allah. Sebagai akibatnya mereka mengalami kematian rohani atau terputus hubungannya dengan Allah. Lalu yang ketiga, karena kasihnya Allah telah memberikan putranya yaitu Yesus Kristus untuk mati menebus dosa manusia. Tetapi hanya orang yang diperkenankannya. Lalu dia bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan yang terakhir, inti berita yang diceritakan bahwa Kristus nanti akan datang yang kedua kalinya. Dia sebagai hakim yang agung dan akan menjemput mempelai-mempelai kita semua ya sebagai mempelai wanita. Nah, itulah kira-kira yang menjadi inti pemberitaan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita terus dalam poin yang ketiga. Lalu apa tujuannya diberikan Alkitab ini kepada umat yang, para kita semua sebagai umat yang diperkenankannya? Yang pertama yaitu tentunya untuk dapat mengenal Allah yang benar gitu ya. Tidak mungkin kita yang terbatas bisa mengenal Allah yang tidak terbatas itu. Artinya Allah perlu menyatakan dirinya supaya manusia diberikan pencerahan untuk dapat mengenal Allah yang benar itu. Dan yang kedua, supaya manusia beroleh keselamatan, dikasih tahu jalan keselamatan itu seperti apa sih? Ya kan? Pattern-patternnya itu seperti apa sih? Ya itu ada di dalam Alkitab semuanya ya. Lalu yang ketiga, tujuan diberikan Alkitab kepada umat yang diperkenankannya adalah untuk dapat mengetahui, melakukan, bahkan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah dari sinilah bisa melihat bagaimana fungsi Alkitab itu sesungguhnya ya, bagaimana otoritas Alkitab itu seharusnya nyata dalam kehidupan kita seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, bahwa Alkitab itu kan berfungsi untuk mengajar dan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kehidupan yang benar. Gitu ya. Jadi selain dengan tidak hanya kita mengenal Allah yang benar, tetapi dengan iman yang membenar itu, harus ada aktual hidupnya. Harus ada buah rohnya, karena pohon dikenal dari buahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya Alkitab bukan sekedar buku sejarah atau buku agamawi yang penuh dengan banyak liturgi-liturgi gitu ya. Tetapi Alkitab itu memang sungguh adalah firman Allah yang hidup, yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Dan terlebih penting membuat kita menjadi mengenal kehendak Tuhan dan pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, ini poin terakhir menjadi poin terpenting. Apa sih bukti-buktinya kalau Alkitab itu sungguh-sungguh adalah firman Tuhan? Yang pertama, ada 4 bukti. Yang pertama, Alkitab itu berkuasa. Di mana Alkitab berotoritas untuk menentukan benar dan salah. Sehingga dia berfungsi mengajar untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gitu ya. Dia punya otoritas tertinggi seharusnya. Jadi bukan keputusan gembala sidang, bukan keputusan majelis, bukan keputusan manusia, tetapi segala sesuatu harus ditempatkan Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi di dalam sebuah badan gereja sekalipun, ya, di dalam kehidupan kita sekalipun. Gitu ya. Orang dosen pernah mengatakan seperti ini, terpukul juga gitu ya. Anda percaya nggak bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Alkitab itu selalu update kontekstual, menjawab segala pergumulan. Tetapi benarkah ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, kita selalu baca Alkitab? Kalau kita percaya bahwa Alkitab dapat menyelesaikan ini, masalah kita, dialah menjadi pelita dan terang bagi kita, seharusnya memang yes, ini bukan sekitar kita jago doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus gitu ya, dan segala sistematika teologi, tapi penting apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Beritakanlah firman yang hidup itu. Kenapa saya tonggolin itu? Yes. Jadi enggak hanya sebuah knowledge, tetapi firman yang hidup itu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kita menghadap apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemarin kita PA ya, bicara tentang ketaatan yang tak terpatahkan. Bagaimana Petrus dan Yohanes tak pernah tak patahkan untuk memberitakan Injil. Dia bilang seperti, tak mungkin kami berhenti memberitakan. Karena kami sendiri telah melihat dan mendengar peristiwa itu. Jadi salah satu yang yang tidak membuat mereka terus bersemangat memberitakan Injil, ya karena mereka melihat sendiri. Mereka mendengar sendiri. Kejadian waktu Yesus mati, bangkit dan naik sorga. Nah, hari ini kita gak lihat Yesus ya, tetapi kita percaya lewat iman. Nah, tergantung saudara menganggap buku ini apa, sebuah buku, apakah sungguh-sungguh dia adalah firman yang hidup. Betul? Tetapi saya percaya ketika kita menghidupkan firman ini, wow, kita baru tahu, memang loh Alkitab gak hanya sekedar tulisan. Saya orangnya cukup ini ya, aktif gitu ya. Kalau olahraga biasanya pilihnya basket. So, hampir semua olahraga saya bisa. Tapi ada 2 olahraga yang benci. Tapi enggak sih, enggak benci juga. Karena dia diem aja gitu. Satu, catur. Catur kan duduk gitu ya. Tapi masih mikir gitu ya. Ada satu lagi, mancing. Udah pernah pikir enggak mancing cuma begini doang? Naik bawa kapal, tengah laut, ya kan? Cuma gini doang nih, 2 jam, 3 jam, panas gitu ya. Iya kan? Paling cuma gini ya, beli alatnya kan mahal ya Bu ya. Iya kan? Ya Pak ya? Naik sewa perahunya belum ke tengah. Pulang hitam lagi. Tapi saya bingung, kok mereka bisa nikmati ya? Seninya di mana ya? Sama kita, kalau kita baca Alkitab, boring nih gue. Kayaknya gini. Karena kita belum dapat nikmatnya baca Alkitab. Pernah gak Anda berpikir, kok orang mancing bisa nikmati ya? Sampai sekarang saya gak mau. Apa seninya ya cuma begini doang? Kalau dapat, belum tentu dapat. Paling itu dapat ikan kecil. Tapi ketika dapat, wah bangga ya. Kayak dapat, wah. Seperti dengan menggali firman Tuhan, begitu dapat, wah. Gitu ya. Nah seperti itulah. Kenapa orang mancing seperti itu? Karena mereka dapat menikmati ketika mancing itu. Nah ketika kita baca Alkitab, belum dapat menikmatinya. Seperti ya kayak buku sejarah aja. ya sulit juga. Maka nggak mungkinlah kita betah. Sebab juga kita perlu bantuan Roh Kudus. Supaya betul-betul Alkitab ini bukan sebuah knowledge. Hidup di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu tidak hilaf. Infallible. Sekalipun manusia yang menulisnya, tetapi tidak mungkin dia hilaf. Karena ketika ditulis, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin salah, dan sedikit pun tidak mungkin ada yang menyesatkan. Nah, berikut ini ada sebagai bukti. Karena kan orang, oh kok yang nulis kan manusia. Nah, hebat kan mungkin kalau buku yang langsung dari surga. Gitu. Nah, ini keunikan-keunikan tentang penulisan. Yang pertama, keunikan penulis. Terdapat sekitar 40 orang yang berbeda yang diilhamkan oleh Allah untuk menulisan Alkitab dengan latar belakang mereka dengan 20 jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Dari mulai raja sampai nelayan. Dan anehnya mereka hidup di 10 negara dan dalam 3 benua. Begitu ya. Tetapi lagi-lagi, kok Alkitab kok bisa? Relasinya gitu. Ada garis benang merahnya gitu. Sekalipun ditulis dengan 40 orang yang berbeda-beda, yang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, dan berasal dari negara yang berbeda-beda itu sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, keunikan bahasa penulisan. Ada 3 ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, lalu bahasa Yunani. Ya kan, penulisan yang berbeda tetapi tetap aja nambung dari PL sampai PB. Lalu keunikan keadaan atau tempat penulisan. Ditulis dalam situasi yang berlainan. Ada yang di istana, ada yang di penjara, ada yang di perjalanan, ada yang di dalam duka, ada yang di dalam Tapi tepat saja, ada garis benang merahnya gitu ya. Lalu keunikan berikutnya, sekalipun di dalam kitab ada pokok-pokok permasalahan yang berbeda, tetapi tetap satu tema sebenarnya. Meskipun tulisan mereka mencakup banyak pokok permasalahan, tetapi hanya satu tema yang dituju oleh keseluruhannya, yaitu perihal karya keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus bagi manusia. Nah, itu luar biasa, bukan Alkitab itu. Nah, kalau kita cermati, memang sangat mudah untuk mendapatkan satu pokok pembahasan yang sinambung dan menyatu jika penulisnya hanya satu orang saja. Tetapi sangat tidaklah mungkin untuk mendapatkan satu kesatuan pembahasan yang saling berkesinambungan dan berpusat pada hal yang sama dari kitab yang ditulis oleh begitu banyak penulis ini. Dan hasilnya memang luar biasa ya Alkitab itu. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang Yahudi, orang Israel saja, tetapi juga berlaku kepada orang-orang sampai ke ujung dunia, seluruh dunia. Lalu kita lihat juga keunikannya tentang jarak waktu penulisannya. 66 kitab ini, 39 PL dan 27 Perjanjian Baru. Kitab yang pertama ditulis mulai sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, gitu ya, oleh Nabi Musa. Sedangkan kitab terakhir ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Berarti jarak waktu penulisannya adalah sekitar 1500 tahun. Tetapi meskipun demikian, topik utama pembahasan Alkitab tetap konsisten dan tetap benar gitu ya. Di tengah perkembangan zaman sekarang ini. Nah, sungguh ajaib Tuhan ya. Bagaimana saya yakin tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin ada karya tulis yang seperti ini. Karena bentangan waktunya namanya 1500 tahun gitu. Tidak hanya penulisnya tetapi bentangan waktunya juga cukup jauh begitu ya. Nah, itu sebab bagaimana tangan Tuhan bercampur tangan. Ikut campur tangan dalam hal ini karena sesungguhnya ketika Alkitab disusun ini memang bersifat progresif. Disebut namanya apa yang disebut ya, progresif revelation. Dan saya percaya kalau bukan ini campur tangan Tuhan, ini tidak mungkin. Layaklah bahwa Alkitab disebut sebagai firman Allah. Tetapi sekalipun sepanjang zaman Alkitab itu merupakan kitab yang paling dibenci oleh banyak orang, yang saya kagum hari ini, Alkitab itu selalu up to date. Betul? Gak usah up to date lah. Bagi Bapak Ibu yang sudah baca Alkitab, udah selesai nih, coba ulang lagi kejadiannya. Pasti nemuin lagi makna barunya. Tapi selesai nih, nemuin lagi. Begitu kayanya ya. Sepertinya gak ada putus-putusnya kekayaan isi Alkitab itu sendiri ya. Dan dia, sekalipun zaman terus berkembang, memang Alkitab terus bergerak dinamis begitu ya. Terus menjawab tantangan zaman dari zaman ke zaman. Nah, kuningan berikutnya yaitu kejujuran Alkitab. Ada yang bertanya, kok isi Alkitab kok isinya tentang dosa-dosa sih? Yang nulis juga melakukan dosa. Perzinahan lah, bohong lah, dan lain-lainnya. Ini berarti, bukan berarti Alkitab sebagai buku tabu. Tetapi ketika Allah memaparkan gambaran dosa dengan jelas, hal itu semata-mata hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa itulah sebenarnya keadaan manusia yang dikuasai oleh jahatnya dosa itu. Sehingga membutuhkan kasih Allah itu untuk dapat diselamatkan. Jadi Alkitab memang tidak menutupi dosa-dosa para tokoh-tokoh di Alkitab. Semua itu justru menunjukkan kejujuran Alkitab. Nah, inilah salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh buku-buku lainnya, begitu ya. Nah, inilah bagaimana penulisannya, ya, asalnya, atau penulisannya, bentangan waktunya. Keherannya, sekian tahun, 1500 tahun lamanya bentangan waktunya, Alkitab masih terus nyambung dan terus bisa kita aplikasikan, lalu up to date hari demi hari sampai akhir zaman. Lalu yang ketiga, bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu dia tidak bisa salah. Alkitab itu tidak salah. Karena sesungguhnya memang Alkitab bukan produk manusia, sekalipun manusia. Tapi mereka diilhamkan oleh Allah. Sehingga Alkitab tidak bisa salah dalam ajaran, maksud, juga kalimat-kalimatnya, sampai hal yang terkecil sekalipun. Jadi baik secara geografis juga, historisnya juga, maupun teologisnya. Nah, saya tidak bahas ini tidak secara dalam, mungkin nanti ada Yusuf tentang bicara tentang ini. Ada sih minggu kemarin, cuman ganti temanya itu. Lalu yang keempat, bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab itu cukup. Nah, ini penting juga. Saya dapat ini juga dari Habigman gitu ya. In mapping, saya juga bingung. Bagaimana bisa menjelaskan orang supaya sebenarnya itu udah gak butuh lagi wahyu baru. Alkitab itu sudah cukup gitu ya. Yang menyatakan kehendak Allah kepada manusia sesuai dengan yang Allah nyatakan. Tidak boleh ada lagi yang menambahkan, tidak boleh lagi ada yang. Jadi dibagi tiga. Di waktu zaman Prataurat, jadi cara Allah berkomunikasi dengan manusia sebelum Taurat itu ada, memang. Jadi istilahnya itu belum tertulis. Lalu masuklah, ya kan? Mulailah disuruh zaman Musa, ya kan? APL, IPB, oleh rasul-rasul, kan? Oh, rasul-rasul itu ditulis kitab PB. Jadi di belum tertulis, dan sampai akhirnya ditutup kitab Wahyu. Tidak boleh ada yang menambahkan, tidak boleh ada yang mengurang. Jadi belum tertulis, dan akhirnya tertulis. Nah, nanti dari sini kita lihat bagaimana suara Tuhan yang biasanya bicara dengan umat itu, yang biasa secara menampakkan diri, audible, makin hari makin berkurang. Gitu ya. Tetapi ada pertanyaan, mutinya Paulus menampakkan diri. Apa Yesus menampakkan diri kepada Paulus ya? Sorry, Paulus waktu bertobat, ya kan? Nah, kebanyakan hamba Tuhan pakai ayat ini nih. Maka tanda-tanda itu pasti menyertainya. Nah, kita bertanya dulu nih, tanda-tandanya untuk siapa nih? Nah, Paulus kan waktu itu diberikan tanda karena memang dia masih bayi rohani, dia butuh tanda untuk Tetapi ketika dia nanti bertumbuh dalam kedewasaan, dia gak butuh tanda lagi. Itu sebab sekalipun penderitaan, kematian, kelaparan, sekalipun ada duri dalam dagingnya, enggak sembuh pun dia tetap percaya Tuhan. Justru di tengah kelemahannya, kuasaku semakinnya, itulah yang dihardik Yesus kepada Thomas. Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun saya percaya tanda-tanda itu masih, kalau Tuhan izinkan. Tetapi, tolong tempatkan dengan benar, tanda-tanda itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang baru mau kenal Tuhan, yes. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, ya seharusnya gak perlu tanda. Tetapi anehnya kalau bisa, ini pun bicara karunia ya, ya dari awal udah gak perlu tanda. Contohnya siapa? Ya orang di sebelah Yesus itu. Murid-murid kan Tuhan bangga. Ketika Yesus bangkit, wah bener lu Tuhan gue bangkit lu. Ya kan? Tapi herannya, kok nih orang ada orang percaya Yesus waktu Yesus lagi kalah. Waktu Yesus lagi disalibkan. Gitu ya. Nah itu sebab bagaimana, ini saya yakin percaya ini pun kasih karunia. Kalau bisa. Gitu. Tapi jangan sampai juga kita yang udah begitu, terima mujizat, jangan ikut Tuhan karena mujizatnya, katanya. Kan kita masih percaya Tuhan enggak? Tadi justru disitulah kemurnian kita diuji dalam hal mengikut Tuhan. Nah saya tutup dengan seperti ini. Ini sepertinya saya bangun sebuah knowledge gitu ya tentang firman Allah. Tetapi saya sengaja menonggolkan Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Beritakanlah firman yang hidup. Bagaimana itu hanya bukan sebuah knowledge, tetapi sungguh-sungguh kita hidupi. Saya suka kata Alkitab memakai renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Terus bergumul bagaimana memerangi, menghidupi firman. Sampai sungguh-sungguh kita bisa, ya saya pakai ilustrasi itu, bisa menikmatinya sampai kayak orang mancing, walaupun hitam tuh ya, pulang panas, hitam gitu ya, bawa ikan, tapi senang. Nunggunya mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam, tapi mereka dapat nikmatnya loh. Karena mereka merenungkan, kita nunggu nih, kok Tuhan gak jawab-jawab, tapi kita gak gentar gitu. Karena saya kasih tema khotbah di sebuah persekutuan, push, pray until something happen. Kan khotbahnya pasti mengarahnya supaya doanya, khotbahnya, ya. Gak ambil satu konteks tentang kan ketika hakim yang keras kan. Tapi ada juga doa yang tak gencar gitu ya, minta jawaban Tuhan. Apa itu? Paulus, sudah 3 kali aku berseru kepadamu supaya utusan iblis ini cabut padaku. Tapi jawabannya no. Itu sebab kita perlu perhatikan bahwa melihat Alkitab itu secara kompre. Jadi saya simpulkan, ketika kita berdoa, tujuannya kan untuk semakin hari semakin mengenal apa yang menjadi Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jadi doa itu bukan bicara iya, tidak, dan tunggunya. Tetapi menemukan kairosnya itu loh. Menemukan maksud Tuhan loh di dalam setiap peristiwa itu loh. Sehingga betul-betul, oh iya ya, memang berat, sakit kita. Karena memang melawan kedagingan. Jadi bukan, saya kasih kesaksian dong Pak, saya dapat handphone baru, saya dapat rumah baru. Bukan itu. Maka ayat firman Tuhan yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan di... Jadi ketika orang memberikan kesaksian ini, seharusnya diberikan kesaksian, gini loh, dulu tuh gue waktu doa, gue begini, Tuhan gak jawab. Gue sekarang doa begini ya. Gue ngerti lo sekarang waktu Tuhan, ternyata Tuhan tuh maunya begini loh. Nah itu yang diceritain seharusnya. Jadi semakin hari tuh ngerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan tidak jawab pun kita ngerti, nangkep maksudnya Tuhan. Nah itu goalnya. Karena Yesus bilang, makananku ialah melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa dia pakai makananku? Orang bekerja kan untuk perut ya? Saya percaya, itulah yang Yesus katakan, bahwa tujuan hidup kita, yes, orientasinya harus ke sana. Melakukan dan menyelesaikan. Jadi dalam setiap pergumulan, setiap peristiwa, seharusnya kita dapat memaknainya. Menemukan kairos itu dalam setiap kronos. Sungguh-sungguh, firman Tuhan itu hidup. Bukan sekedar knowledge saja gitu ya. Tambah. Ya. Dan satu lagi, ini penting gitu ya. Karena firman Tuhan bilang kan, dia tidak pernah berikan pencobaan lebih dari kekuatan. Betul? Kira-kira yang datang firman dulu, apa pencobaan dulu ya? Ketika pencobaan itu datang, coba kita kritisi. kira-kira yang datang firman dulu, pencobaan dulu. Nah, mungkinlah murid dikasih ujian, tapi ujian yang belum pernah diajari. Justru diuji sesuatu yang sudah di tes, coba gimana. Nah sama ketika kita baca renungan pagi, dikasih firman nih. Siap-siap, tunggu waktu mungkin besok, mungkin minggu depan. Mungkin kita mengatakan, payah nih si ini, si gua suatu hari. Hati-hati. Firman itu pedang bermata dua. Dia tidak hanya memisahkan benar dan salah. Tapi saya yang percaya, pedang bermata dua juga berarti. Saya berkhotbah di sini bukan hanya kepada saudara. Ini kepada saya. Juara nih, berbalik nih. Firman itu berbalik. Itu sebab Yesus bilang, apa yang kau ukur kepada orang lain, itu juga akan kau diukur kepadamu. Betul? Jadi kalau dengar khotbah bagus nih, wah, dengar tuh. Kering tuh khotbahnya Pak Roy tuh. Mudah-mudahan dia dengar, bertobat loh. Jadi kali kita nunjuk seolah-olah firman itu untuk orang lain gitu loh. Padahal firman itu untuk kita Betul? Nah waktu saya khotbah pun, saya mengkhotbahi saya sendiri juga ini. Berbalik nih firman. Paulus bilang, awasilah dirimu. Awasilah aja. Karena itu yang menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang menyelamatkan. Tidak hanya ke sana ya. Dua arah selalu. Ini firman itu kepada orang. Jadi ketika kita dapat begitu firman Tuhan yang luar biasa begitu ya. Langkah selanjutnya, saya percaya. Sebagai, apa jawaban diizinkan? Sebagai sarana untuk melihat kemudian seberapa jauh kita mencintai. Amin. Seharusnya kita menerima itu dengan sukacita karena berbahagialah orang yang jatuh. Di matang gitu. Siapa? Nah, setelah kita mengerti, kita hidupi, baru kita beritakan kepada orang lain. Terus sampaikan dan teguhkan pengajaran bahwa Alkitab adalah firman Allah dimanapun, kapanpun. Seperti Petrus dan Yohanes, karena mereka telah melihat, mendengar sendiri, maka mereka tidak akan pernah berhenti memberitakan tentang. Saya suka share nih sama anak-anak. Ya orang kalau yang punya api itu gak pernah berhenti gitu, dalam hal memberitakan. Karena dia punya, yes benar, karena dia bersentuhan langsung dengan mati pun tak takut gitu. Nah, bagaimana kita menjaga api itu, jaga firman yang hidup itu. Bukan sebuah tulisan saja, tetapi semua kita di sini berproses, amin. Itu sebab Tuhan bilang saling membangun, matkan. Seringkali kita, saya sering begitu juga. Gak lama tuh, dalam 2 bulan firman itu berbalik kepada saya. Dan waktu saya jatuh, malu. Tapi kan orang lain gak tahu ya. Kata, kalau Anda mencermati dan bergumul menghidupi Tuhan, mendapatkan hikmahnya itu dalam setiap peristiwa, Anda baru tahu, ternyata gak gampang. Jadi sebab kita perlunya bantuan Roh. Supaya betul-betul kita semakin hari kan untuk mencari, melakukan dan menyelesaikan supaya menjadi anak Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan menjadi kebanggaan bagi kita semua dan firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Bukan kesaksian kita, bukan doa kita, karena kesaksian dan doa kita hanyalah sebuah ekspresi dari keberimanan kita. Dan biarlah firman Tuhan itu sungguh hidup di dalam hidup. Amen.